Sudah sunnah orang berjuang mengembara dan berkelana, miskin dan tanpa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para penjual rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu. berenggang dengan anak dan istri.